Sudah bareng-bareng. Langsung saja saya panggilkan teman saya, arek Wayu, koyok Chines, mripate sipit, irunge mendelep. Ambene cili, awake sebok. Oke, kali langsung aja spesial buat sinden ratan semuanya ada Rere Amora Monaca. Selatan. Terus, terus. Tidak sampai detik-detik terakhir ternyata.